kita bukan orang yang berbuat kekacauan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah membawa dakwatul haq kepada kaum muslimin dan sesungguhnya rahmat. Semoga dan semoga keberadaan dakwah ahli sunnati wal jamaah bukan dakwah yang dicurigai. Dan memang bukan dakwah yang pantas dicurigai. Kita mengatakan bahwa dakwah ahli sunnati wal jamaah zahiruha ka batiniha, batinuha ka zahiriha, lahiriyah bagikan batinnya, dan batinnya adalah lahiriyahnya. Tidak ada yang disembunyikan, seperti ucapan Asy-Syaikh Mubin rahmatullah alaihi. Radio Da'wah Salafiyah.